Sayang, apa kowe krungu cerite atiku mengharap engkau. Sayang, nganti memutih rambutku rapakal semua. Wes tak coba lalekke jenengmu saka hatiku saat tenane ra ngapusi tresno sirambu kepabujane ati nanging kowe ora rati kowe sing tak wanti-wanti malah coba saiki kowe mlenjani janji jare sehidup semati nanging apa bukti kowe medhot tresno ku demi wedokan liya yo wes ora apa-apa insyaallah aku bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua.